senja, engkau datang dengan bunga di rangkumanmu. Cium pipimu dengan rasa rindu. Kau berikan bunga penghias sangkarku. Angin senja berembus lembut, menyejukkan tebing hatiku. Elus rambutmu dengan kasih mesra. Senja ini untuk kita. Dengan rasa rindu.